السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، معاشر المسلمين، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqomah beramal ibadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya, sudah kita bahas 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Ada fuqara, orang-orang fakir, ada masakin, ada amil, ada mu'allafatu qulubuhum, ada firriqab, orang yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan, wal gharimin, ada yang terlilit hutang, ada yang fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang terakhir, yang ke-8 adalah ibnu sabil. Alhamdulillah sudah kita bacakan penjelasan dari kitab Tanwirul Masalik. Kali ini Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, فَمَتَ وُجِدَتْ هَذِهِ الْأَسْنَافِ فِي بَلَدِ الْمَالِ فنقل الزكاة إلى غيرها حرام ولم يجزي. Ketika di negeri di mana zakat itu ditarik, di negeri di mana zakat itu dikumpulkan, terdapat golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat di negeri di mana zakat dikumpulkan, di dalamnya ada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Misalnya dari 8 kelompok itu. Maka dalam kondisi ini, naqlu zakati ila ghairiha haramun. Memindahkan penyaluran zakat ke negeri yang lain itu tidak diperbolehkan, haram. Tidak sah. Illa, kecuali yang membagikannya adalah pemimpin, imam. Kenapa? Karena imam itu tentunya lebih paham, lebih mengetahui kondisi dari rakyatnya. Dia memiliki data, dia memiliki akses, dia memiliki informasi tentang kondisi rakyatnya. Ya, tetapi kalau di satu daerah dikumpulkan di satu daerah lalu dibagikan oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut ke daerah yang lain, ini hukum asalnya tidak diperbolehkan. Lalu dikatakan di sini, wa in kana maluhu bibadiyatin. Apabila hartanya ada di badiyah, di tempat yang terpencil, baduiyah, bibadiyah. Atau tentunya kalau di badui itu kan tidak banyak masyarakatnya. terbatas masyarakatnya. Au fukidatil asnafu kulluha bibaladihi. Atau di negeri itu tidak ditemukan satu dari delapan golongan tersebut. Maka dalam dua kondisi ini, nukila ila akrabi baladin ilaihi. Pembagian zakatnya dipindahkan ke negeri terdekat dari negeri tersebut. Jadi ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, tempat pengumpulan harta itu ada di Badiyah. Yaitu di Badui, di tempat-tempat terpencil yang memang tidak banyak masyarakatnya. Atau di tempat yang ramai, yang padat penduduk, misalnya di perkotaan, atau di perumahan yang luas, ya, sebagaimana kita lihat ya di Jakarta ini muncul pusat-pusat apa? Pusat-pusat perumahan menengah ke atas. Mungkin di lingkungan mereka enggak ada. Dari sekian ribu rumah di perumahan itu dengan segala apa? Perumahan ada perumahan A, B, C dan mereka di bawah satu apa? Satu atap ya, satu developer, satu pengembang misalnya, itu kan sampai ribuan. Bahkan mungkin lebih dari ribuan, banyak, puluhan ribu. Itu dalam kondisi itu tidak masalah, zakat itu apa dipindahkan ke negeri terdekat dari negeri di mana harta zakat itu dikumpulkan. Wa tajibu at-taswiyatu bainal asnaf, dan kita wajib menyamakan di antara kelompok-kelompok yang delapan itu disamakan. Likulli sinfin ats-tsumun. Dari delapan kelompok itu, setiap kelompoknya mendapatkan seperdelapan. Illal amil. Kecuali kelompok yang namanya amil. Faqad ra' ujratihi. Maka dihitung sesuai dengan apa? Kepantasan dia mendapatkan ujroh atau gaji dengan tugas dia tersebut. Fa'in fukida sinfun fi baladihi. Furriqa nasibuhu alal baqin. Apabila dari delapan kelompok ini, delapan kelompok yang berhak mendapatkan zakat, ada satu yang hilang misalnya, jadi tinggal tujuh. Maka yang satu bagian ini dibagikan ke tujuh kelompok. Fayu taliqul lisintin as-subu. Maka setiap kelompok itu diberikan sepertujuh. Yang tadinya seperdelapan menjadi sepertujuh. Ausin fani. Atau misalnya yang hilang itu dua kelompok. Artinya yang ada, yang tadinya delapan, jadi tinggal enam. Maka ya dibagi enam. Ya, dibagi enam. Wahakadha, dan begitu seterusnya. Fa'in qassamal maliku. Wa ahadul sinfi mahsurun. Seandainya pemilik harta yang wajib mengeluarkan zakat itu membagikan sendiri. Sedangkan salah satu kelompok dari yang delapan ini mahsur, terbatas. Atau dalam kondisi yang lain, qassamal imamu mutlaqan. Imam membagikannya secara mutlak. Mutlak di sini tidak melihat kondisi orang-orang yang akan mendapatkan zakat. Apakah mahsurun, terbatas atau tidak. Wa amkanal isti'abu li kasratil mal wajaba. Dan masih memungkinkan untuk membagi rata karena banyaknya harta, maka silahkan. Ya, dibagi rata. Artinya setiap kelompok itu harus mendapatkan bagian. Wa in qassamal maliku. Apabila pemilik harta langsung membagikan zakatnya. Wahum ghairu mahsurin. Sedangkan jumlah yang menerima zakat banyak. Ghairu mahsurin. Kalau mahsur kan terbatas. Ghairu mahsurin artinya banyak. Fa'aqallu ma yajuzu an yudfa ila salasati min kulli sinfin. Maka paling minimal per kelompoknya tiga. Dari delapan kelompok itu paling minimal per kelompok tiga. Kalau banyak. Banyak. Iya. paling minimal 3. Tapi kalau terbatas, ya terbatas ya dibagi rata. Tapi kalau banyak ya diambil saja per kelompoknya minimal 3. Kenapa minimal 3? Karena di dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan secara jamak. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin wal mu'allafati qulubuhum. Ya, maka paling minimal 3. Illal 'amil fayajuzu wahidun. Kecuali amil boleh satu orang saja. Amil boleh satu orang saja. Lalu dikatakan di sini wayundabu disunnahkan as-sarfu menyalurkan zakat liaqaribihi kepada karib kerabatnya. Nah, ini penting digarisbawahi. Jadi orang-orang yang diberikan kelapangan harta hendaknya memperhatikan kondisi karib kerabat. Ketika dia membayar zakat, dia perhatikan kondisi karib kerabatnya. Alladzina la talzamuhu nafaqatuhum. Tentunya kerabat yang memang tidak ada kewajiban atas dirinya mengeluarkan zakat. Itu harus diperhatikan. Karena kalau nanti orang yang dianggap kerabat itu wajib kita berikan nafkah, ya enggak boleh kita salurkan zakat kepada dia. Tetapi kita salurkan dan kita prioritaskan zakat kita kepada ya kepada kerabat yang tidak ada kewajiban kita untuk memberikan mereka nafkah. Nah, itu kita berikan, kita prioritaskan. Wa an yufraq ala qadri al-hajah. Hendaknya dibagikan sesuai dengan kadar kebutuhan mereka. Misal, fayu'ti man yahtaju ila mi'atin masalan. Maka diberikan, kalau butuh 100 ya diberikan 100. Fayu'ti man yahtaju ila mi'atin qadra nisbin man yahtaju mi'atain. Diberikan kepada orang yang membutuhkan 100 setengah dari orang yang membutuhkan 200. Ya maksudnya ditakar sajalah. Sesuai dengan kebutuhan ditakar. Ya, ini kebutuhan dia apa? Kita berikan. Diberikan kepada orang yang butuh 100 jumlah setengah dari jumlah yang butuh 200. Artinya dikira-kira saja sesuai dengan kebutuhan. Bisa saja misalnya kalau seorang yang kaya zakat dia 1 miliar misalnya. Bisa saja dia berikan kepada satu orang dia berikan misalnya 20 juta agar bisa membuka usaha. Bisa saja. Atau bahkan dia punya zakat 1 miliar. Dia berikan kepada satu orang misalnya 50 juta. Agar dia bisa membuka usaha sesuai dengan keahlian, entah itu bengkel las atau entah itu zakat ya. Zakat itu bagaimana orang yang mendapatkan zakat bisa naik tingkatan. Tahun ini dia mustahik, mudah-mudahan tahun depan dia sudah mulai bisa keluar dari mustahik. Artinya dia kalaupun dia belum wajib zakat tapi dia sudah keluar dari minimal garis kemiskinan. Itu bagus seperti itu. Daripada kita bagi per orang 100 ribu, 200 ribu habis. Lebih baik kita arahkan, kita bantu mereka untuk bisa menggunakan zakat itu menjadi sesuatu yang produktif. Ada orang kaya, harta dia 1 triliun, itu kan zakatnya besar. Ya, 1 triliun, 25 miliar zakatnya. Kebayang kalau itu dibagikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dengan target tahun depan mudah-mudahan dia sudah keluar dari garis kemiskinan. Ya dia sudah mapan dengan dengan kebutuhan dasar untuk diri dan keluarganya. Ini kata beliau seperti itu. Wala yajuzu an yudfa likafirin. Tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada orang kafir. Ya. Karena memang Nabi berkata, "Tukhad min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim." diambil dari orang kaya di antara mereka, yaitu orang Islam, dan dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka, yaitu orang Islam juga. Wala li bani Hashim wa banil Muthalibi. Tidak boleh juga diberikan kepada Bani Hashim, ya, dan Bani Al-Muthalib, ya, ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sangat banyak. Misalnya, satu ketika dalam satu riwayat Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya pernah satu ketika Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma mengambil kurma di antara kurma sedekah. Jadi mengambil kurma dari kurma yang dikumpulkan dari orang-orang yang bersedekah. Faja'alaha fi fih. Maka Al-Hasan memakan kurma tersebut, maka melihat hal itu Nabi berkata, "Kuh, kuh." Maksudnya keluarkan, ya. Amma sya'arta anna la na'kulu shadaqah. Ya Hasan, emang kamu enggak tahu kita ini enggak boleh makan harta sedekah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti keluarga Nabi itu mendapatkan khumus, ya, khumusul ghanimah, seperlima dari harta rampasan perang. Wala liman talzamuhu nafaqatuhu kazaujatin wa qaribin. Tidak boleh juga kita membayarkan zakat kepada orang-orang yang memang wajib kita berikan nafkah. Nah, ini penting para pemirsa Niaga TV. Wala liman talzamuhu nafaqatuhu. Tidak boleh kita memberikan zakat kepada orang-orang yang memang wajib kita nafkahi. Kazaujatin wa qaribin. Contohnya adalah istri ataupun kerabat. Ya. Karena memang tanpa ada zakat pun dia wajib menafkahi mereka. Maka ketika dia membayar zakat kepada istrinya atau kepada anaknya misalnya, maka sebenarnya dia telah mengembalikan harta itu untuk dirinya. Karena dengan dia membayar zakat, dia tidak perlu memberikan nafkah misalnya. Ini oleh karenanya kata para ulama tidak boleh. Walau dafa'a li faqirin. Seandainya seseorang membayarkan zakat kepada orang fakir, wa syarrata an yaruddahu alaihi min dainin lahu alaihi, kemudian dia syaratkan orang miskin itu harus mengembalikan uang zakat itu kepadanya sebagai bentuk pembayaran hutang, maka itu tidak boleh. Si fulan punya hutang 5 juta. Si A membayarkan ke si fulan, ya fulan, ini zakat dari saya, tapi ada syaratnya, kamu bayar dengan zakat ini hutangmu. Itu tidak diperbolehkan. Karena memang zakat itu memindahkan kepemilikan. Dan ketika kepemilikan itu sudah pindah, maka itu berada di kekuasaan orang yang mendapatkannya. Terserah dia mau dikemanakan. Lain cerita kalau begini. Si A membayar zakat ke si B, maka itu jadi milik si B. Lalu si B ini ternyata punya hutang ke si A. Dia katakan, wah ya fulan, masya Allah saya dapat zakat, tetapi saya ingin membayar apa namanya hutang saya ke kamu. Ini hutangnya, dibayar lagi. Ah, itu nggak ada masalah, karena tidak disyaratkan. Tapi kalau disyaratkan, ya maka ini hilang tujuan naklul milk, memindahkan kepemilikan dari orang yang membayar zakat kepada orang yang menerima zakat. Sebagaimana tidak boleh seseorang berkata, ja'altu mali fi dhimmatika zakatun fakhudhu. Ya. Kamu kan punya utang kepadaku 5 juta. Nah, bebanmu itu zakatku. Ya. Itu pun tidak bisa. Karena zakat itu sesuatu yang dipegang, yang diambil, enggak ada sama sekali. Si miskin juga enggak ada, 5 juta belum dibayar karena memang belum ada. Maka tidak boleh seorang berkata, itu kan kamu ada hutang ke saya. Ya, kamu menanggung beban, nah itu zakat saya ke kamu. Ya, itu tidak bisa, karena tidak ada transaksi, tidak ada yang diberikan, tidak ada yang diterima. Jelas para pemirsa Niaga TV. Walaupun ya masalah ini pun diperdebatkan oleh para ulama. Wa in dafa'a ilaihi biniyatin ay yaqdihi minhu aw qala iqdi mali li'utiyakahu zakatan. Au qala al-madinun a'tini li'aqdiyakahu jaza. Lain cerita kalau orang yang berhutang yang berkata, saya kalau Anda mau bayar zakat ke saya silakan. Jazakallahu khair. Saya mustahik. Ya, nanti insya Allah saya bayar ke kamu sebagai satu apa? Nah, ini sifatnya apa namanya? Inisiatif dari orang yang mendapatkan zakat. Kata beliau enggak ada masalah. Jaza. Walaupun dia tidak harus membayarkan zakat tersebut karena itu sudah uang dia dan dia mau membayarkan lagi silahkan, tidak masalah. Walaupun ya tetap masalah hutang dia nanti itu menjadi tanggungan atau beban. Baik. Wa zakatul fitri fi jami'i ma zakarnahu ka zakatil mali min ghairi farqin. Cara membagikan zakat fitri sama seperti yang kita sebutkan. Kalau di mazhab Imam Syafi'i dibagi 7. Walaupun ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, sebagian ulama berpendapat khusus zakat fitri itu adalah untuk orang-orang fakir dan miskin saja. Karena dalam hadisnya Nabi berkata, tu'matan lil fuqara wal masakin. Makanan untuk orang fakir dan miskin. Makanan untuk orang fakir dan miskin. Ya, oh, kalau di mazhab Imam Syafi'i mereka menyamakan asnaf atau kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan zakat fitr dengan yang berhak mendapatkan zakat dalam pengertian yang umum, zakat mal dan lain sebagainya. Walau jama'a jama'atun fitratuhum wa khallatuha wa farraquha, seandainya ada sekelompok orang mengumpulkan zakat fitrih mereka lalu digabungkan, dibagikan, atau salah seorang dari mereka yang mewakili, ya biiznil baqin, dengan izin teman-temannya, jaza, itu boleh dilakukan. Wa tundabu shadaqatu tatawwu'i kulla waqtin, disunnahkan kita bersedekah yang sifatnya sunnah tiap waktu. Dalam hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tibin. Tidaklah seorang bersedekah dengan sesuatu yang baik dan Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Ya, kecuali Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Apabila tamar, ya maka dia akan berkembang. Seandainya sebesar biji kurma saja yang disedekahkan, maka akan berkembang. A'zamu minal jabal, lebih besar daripada gunung. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi Ramadan, begitu pun disunahkan banyak bersedekah di bulan Ramadan. Wa amamal hajat, begitu pun ketika di hadapan kita ada kebutuhan yang mendesak masyarakat, entah itu musibah atau kekeringan atau apa saja, maka itu disunahkan kita memperbanyak sedekah. Wa kullu waqtin wa makanin syarifin akidun. Di setiap waktu atau tempat yang mulia, lebih ditekankan lagi di malam Lailatul Qadar misalnya kan, atau di malam apa di malam-malam yang mulia atau di tempat-tempat yang mulia, kita sedang di Mekah itu memperbanyak sedekah, lebih ditekankan lagi. Walis sulaha wa aqaribihi wa aduwihi minhum. Dan juga sedekah itu hendaknya diberikan kepada orang-orang saleh, orang-orang yang baik. Begitupun pada diberikan kepada kerabat, bahkan kerabat yang mohon maaf ada khusumah, ada perselisihan, itu diberikan. Mudah-mudahan dengan sedekah itu menjadi apa? Penyambung silaturahmi, ya, agar menjadi penyambung silaturahmi. Bi'atiyabi malihi afdal. Dan ketika kita bersedekah, makin bagus itu harta yang kita sedekahkan, makin bagus. Wa yuhramu at-tasadduqu bima yunfiquhu ala iyalihi. Diharamkan bersedekah dengan sesuatu yang akan dia berikan sebagai nafkah. Artinya enggak boleh kita bersedekah lalu nafkah untuk anak istri kita menjadi terlalaikan. Ya. Rasulullah berkata dalam hadisnya, ya, wa yuhram at-tasadduq bima yunfiqu ala iyalihi. Yuhram, diharamkan at-tasadduq, bersedekah, bima yunfiqu ala iyalihi, dengan apa-apa yang dia infakkan untuk keluarganya. Ya. Apa namanya? Karena memang keluarga itu prioritas. Jangan didahulukan orang lain dibandingkan keluarga. Rasul berkata, wabda bima ta'ul, mulailah dari keluargamu. Au yaqdi bihi dainahul alhal. Jangan prioritaskan sedekah dibandingkan hutang yang sudah jatuh tempo. Jadi prioritaskan hutang yang sudah jatuh tempo. Wa yundabu bikulli ma fudila in sabara alal idaqah. Dan disunnahkan bersedekah dengan semua harta yang lebih dari kebutuhan pokok. Jadi ada harta yang lebih dari kebutuhan pokok kita, disunnahkan untuk disedekahkan semua. Kalau dia sabar atas kesempitan. Hal ini berdasarkan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Satu ketika Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah. Hal itu bertepatan dengan aku memiliki harta, kata Umar. Umar berkata, hari ini aku bisa mengalahkan amalnya Abu Bakar. Ya, maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi Umar datang dengan setengah harta. Kalau beliau punya 1 miliar, 500 juta beliau keluarkan. Faqala Rasulullah, ma abqaita li ahlika. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar? Umar berkata, yang semisal dengan itu ya Rasulullah. Lalu Abu Bakar datang radhiyallahu ta'ala an dengan semua yang dia miliki. Maka Rasul bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar berkata, abqaitu lahum Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka semenjak itu Umar berkata, aku tidak akan pernah bisa melewati atau mengungguli amalnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Wa yukrahu an yas'ala biwajhillah ghairal jannah. Dan dimakruhkan seseorang itu meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, wajah Allah, kecuali surga. Jadi hendaknya dihindari mengucapkan as'aluka biwajhillah. Aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, wajah Allah. Itu tidak. Tidak diminta dengan menyebut nama wajah Allah kecuali apa? Jannah. Dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan, la yus'alu biwajhillah illal jannah. Tidak diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Wa in sa'ala sa'ilun biwajhillah syai'an kuriha radda. Kuriha, apabila seseorang meminta dengan menyebut nama wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kurih. Maka perbuatan ini adalah sesuatu yang dimakruhkan. Ya. Lalu setelah itu ya, kalau ada yang sudah terlanjur meminta dengan menyebut nama Allah, kuriha radduhu. Begitu bacanya. Wa in sa'ala sa'ilun biwajhillahi syai'an kuriha radduhu. Tapi kalau sudah ada yang terlanjur datang kepada kita sambil berkata, demi Allah tolong berikan saya makanan, demi Allah tolong berikan saya bantuan, ya sudah, makruh kita menolak untuk memberi bantuan. Dia sudah menyebut nama Allah, ya berikan bantuan walaupun sesuai dengan kemampuan kita. Terakhir, wal munnu bis sadaqati haramun. Menyebut-nyebut sedekah untuk tujuan menyakiti orang yang mendapatkan sedekah adalah haram. Wa yubtilu thawabuha, dan bisa membatalkan pahalanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 264, la ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti. Alhamdulillah para pemirsa Jaga TV, kita bahas dengan cepat. Dengan ini kita sudah menyelesaikan bab zakat. Di pertemuan yang akan datang kita akan memulai pembahasan yang baru tentang bab siam. Walaupun nanti kita pertimbangkan bab siam ini kita tunda ya, karena di Ramadan barangkali atau 1 bulan sebelum Ramadan kita bahas, nanti kita akan coba pertimbangkan. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin pengupas bawang merah Ager BWG25 dari Agrowindo. Untuk kebutuhan processing, mengupas bahan bawang merah segar dengan proses yang lebih instan, cepat, efisien, dan hasil memuaskan. Digunakan pada berbagai macam industri dan usaha, seperti bisnis pengolahan bumbu, catering, pengolahan pasca panen, dan lain-lain. Material mesin berkualitas, kokoh, dan awet.

kaidah fikih itu adalah apa namanya? Satu kaidah yang diambil dari apa namanya? Permasalahan. Jadi dia jadi dari hal-hal yang sifatnya juz. Juz itu apa? Bagian-bagian kecil, kemudian diambil darinya apa namanya? Kaidah. Ada kaidah fikih, ada juga kaidah usuliyah. Ya. Kaidah fikih misalnya apa? Bahwasanya al-maisuru la yaskutu bil ma'sur. Yang mudah tidak gugur dikarenakan yang sulit. Nah, itu sering kita bahas dalam buku kita ini. Kalau kaidah usuliyah ya contohnya apa? Al-umuru bimaqasidiha. Perkara itu diukur dengan niatnya. Lalu ada lagi al-masyaqqatu tajlubut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Ada lagi la dharara wala dirar, ya. Ini kaidah-kaidah dalam apa? Dalam ilmu fikih, ya. Allah alam. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya seperti biasa, Ibu, dikeraskan. Oh iya ya. Begini Ustaz, masalah yang kaset kodok yang kemarin tuh Ustaz. Masalah apa Ibu? Kan masalah kaset kodok yang kemarin itu. Nah gini, kita kan tidak tahu dengan takdir Allah ya. Kapan kita meninggal kita tidak tahu. Sedangkan kata Ustaz kan kalau kita tidak akan sembuh penyakitnya kan. Di bawah waktu kita. Kita kan tidak tahu kedepannya kita sembuh atau tidak, gitu ya. Terus tiba-tiba kita sudah bayar fidyah, kalau kita sembuh, bagaimana tuh Ustaz? Ya sudah Ibu, ya sudah kalau karena kan memang sakit itu yang bayar fidyah itu ya sakit yang memang kecil harapan sembuh. Walaupun dia sembuh ya sudah dia sudah menunaikannya. Oh, kalau enggak, jadi enggak perlu dikodok lagi kalau memang sudah bayar fidyah. Yang saya pahami begitu. Kalau memang ketika dia membayar fidyah, dia berada dalam kondisi menurut dokter, menurut perhitungan normal, medis, dia tidak sembuh. Oh, gitu. Terus yang kedua digunakan. Apakah boleh? Tobat itu digabung atau misalnya dengan sobat-sobat bisa, gitu. Boleh, silahkan, nggak ada masalah Ibu, nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Salat taubat gitu. Dengan salat duha disatukan, silahkan saja. Iya. Oh iya. Terima kasih. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sudah dibaca kemarin ya. Baik, ini sudah kita baca semua kemarin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kaum muslimin, amin. Hamba Allah di Jatim. Bagaimana hukumnya memberikan zakat mal ke anak yang sudah berkeluarga dengan anak dua dan masuk kategori miskin? Ya, ini kalau dalam pengertian diberikan dalam kategori miskin, Allah alam bisab tidak diperbolehkan yang saya tahu, karena tidak boleh memberikan zakat kepada usul dan furu'. Tetapi kata para ulama, kalau diberikan karena dia terlilit hutang itu masih bisa diberikan, ya. Kalau diberikan atas dasar bahwa dia punya hutang itu mungkin saja, karena kalau nafkah ya ada kewajiban memberikan nafkah seorang ayah kepada anaknya. Tapi ketika anaknya punya hutang, apakah ayah punya kewajiban membayar hutang? Tidak. Maka kalau dari pintu gharim itu bisa. Tapi kalau dari pintu fakir dan miskin, yang saya pahami dari penjelasan para ulama itu tidak diperbolehkan. Allah alam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Setiap salat maghrib baca ayat kursi sekali, siap itu sekali juga dibaca kul yang tiga. Setiap salat maghrib baca ayat kursi sekali, siap sekali baca barangkali ya, itu sekali-kali juga dibaca kul yang tiga. Apakah boleh? Silahkan, bahwa ketika kita sholat, Allah katakan bacalah yang mudah. Tetapi hendaknya kita tidak mendawamkan sesuatu dengan jumlah tertentu di waktu tertentu, kecuali memang kita memiliki tuntunan dari Nabi. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalaupun kita mau mengerjakan sesuatu secara terus menerus di ayat tertentu, di sholat tertentu, di waktu tertentu, hendaknya kita mengambil contoh, dan sebaik contoh adalah Nabi. Dan kalau Nabi tidak memberikan contoh, ya artinya kalau Nabi tidak membatasi, ya lebih baik kita jangan membatasi. Kita baca saja yang memang menurut kita mudah untuk kita baca dalam sholat. Allah alam bissawab. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa tadi Ustaz, kalau bayar fidyah itu ukurannya seperti apa? Misal kalau pakai beras misalnya itu sebanyak apa? Atau pakai uang? Gimana itu Ustaz? Cara mengeluarkan fidyah bagaimana? Iya, apa pakai uang atau pakai beras, terus ukurannya itu seperti apa? Sebanyak baik, apa? Baik Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman ya, wa 'alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang tidak mampu maka memberikan makan orang miskin. Memberikan makan orang miskin sebagaimana pernah kita bahas ya di pembahasan kitab Matan Abi Syuja, itu satu mud ya. Mut ta'am itu kalau sekarang kita apa namanya, satu mut ya berarti ya seperempat sok. Satu sok ukuran kita hari ini 2,5 kilo atau 2,7, berarti ya sekitar 7 ons. Kalau mau berupa beras 7 ons ya, jadi 1 kilo kurang 3 ons, itu satu mut. Boleh dalam bentuk beras atau dalam bentuk dimasak. Dimasak artinya kita, seberapa hutang kita, 30, tidak mungkin dikodok karena sudah tua atau sakit-sakitan, tidak sanggup, ya sudah kita masak 30 paket, kemudian kita panggil 30 orang, makan satu kali, itu sudah bisa. Ya, dan tidak diganti dengan uang, menurut pendapat yang kuat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jumlah dalil dalam Al-Quran tentang Allah bersemayam di atas ars? Banyak. Dalam surat apa, ayat berapa? Ini butuh nanti. Butuh apa namanya? Butuh penjelasan yang panjang. Ini satu pertemuan kita bisa habis semua untuk membahas itu. Ya, artinya kita tidak mungkin menyebutkan apa namanya, semua. Banyak. Ada yang dalam bentuk menggunakan kalimat istiwa, ada yang dalam bentuk menggunakan kalimat fauqa, ada yang dalam bentuk kalimat kami menurunkan, ada yang bentuk kalimatnya naik. Itu banyak apa namanya ayat-ayat Quran yang kesemuanya menunjukkan apa namanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa namanya bersemayam di atas arsy. Allah alam bissawab. Itu sudah kita baca kemarin ya. Ini pertanyaan kemarin kalau saya tidak salah. Siapa saja orang yang terlibat dalam, yang berdosa karena terlibat transaksi riba, kata Nabi, yang menjadi saksi, yang menjadi penulis, yang memberi pinjaman, yang meminjam, kata Nabi, dosa mereka sama. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seseorang yang bersumpah atas nama Allah supaya seorang itu percaya omongannya, dan juga dia bersumpah dengan Rabb Ka'bah, saya takut dengan Allah jika saya berbohong tetapi benar-benar dia itu berbohong, bahkan hilang jejak, itu gimana? Saya menghutangkan uang dengan jumlah yang lumayan besar. Itu orang-orang yang fasik ya, orang-orang fasik. Dia berani menggunakan lapas Allah untuk menipu. Ini orang-orang fasik. Orang-orang yang ahlul maksiyah. Bagaimana dia mempermainkan lafaz Allah, dia gunakan nama Allah untuk menipu saudaranya. Ini tentunya dia menipu tanpa menyebut nama Allah saja sudah jelek. Lalu bagaimana dia menipu dengan membawa nama Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya ini kezaliman di atas kezaliman. Allah alam bissawab. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau sudah ditalak satu ada masa iddah? Dan berapa lama masa iddah itu? Iya, ada masa iddah ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa asul iddah. Wahai nabi, kalau engkau mentalak istrimu, talaklah mereka di masa mereka bisa menghitung masa iddah mereka. Ya, masa iddahnya ya 3 kali haid, ya 3 kali haid. Itu masa iddahnya, salah satu quru Allah bilang 3 kali haid. Allah alam bissawab. Baik, pertanyaannya sudah habis ya, waktunya masih ada sekitar 10 menit. Baik. Apakah bagi wanita sholat wajib di rumah perlu membaca ikhlas? Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Baik, saya rasa apa ada pertanyaan dari... Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamba Allah dari Batam, Ustaz. Baik, silakan. Saya mau nanya soal sholat yang tidak pada waktunya, Ustaz. Iya. Umpamanya sholat subuh jam 6, Ustaz. Karena kita tidak tahu sama sekali waktu subuh, tidak dengar azan, tidak terdengar azan di masjid atau azan di HP, tiba-tiba kita terbangun jam 6, Ustaz. Iya. Jadi apakah sholat kita itu sah atau gimana? Sholatnya jam berapa, Ibu? Jam 6, Ustaz. Baik. Itu jam 6, baru bangun jam 6 atau baru sholat jam 6? Baru bangun jam 6, Ustaz. Gak sama sekali tahu. Baik. Tidak disengaja? Iya, tidak disengaja, Ustaz. Baik. Gak tahu sama sekali, gak terdengar azan. Biasanya kan ada HP itu di telinga. Ini gak dengar sama sekali, Ustaz. Baik. Jadi bagaimana hukum sholatnya itu, Ustaz? Sah atau... Tidak sah, sah atau tidak sah, benar, begitu ya. Benar, Ustaz, ya. Baik. Jadi kalau sholatnya sah, Ibu, ya. Tapi itu diniatkan kodok namanya, sholat kodok, sholat ganti, mengganti. Ya, baik. Nanti kita jelaskan, Ibu, baik. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh ditutup teleponnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nama anis shalah falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari mengerjakan sholat, maka dia mengerjakan saat dia bangun. Ketika seseorang tidur di malam hari, lalu dia terbangun jam 6 pagi, maka ketika dia bangun, dia sadar waktu subuh sudah habis, segeralah dia berwudu, lalu langsung dia sholat. Begitu tuntunan Nabi. Apakah sah sholatnya sah? Apakah dia berdosa dengan dia terlambat sholat itu? Kalau tidak ada unsur kesengajaan, ya tidak. Tidak dosa. Ya, hukum diangkat dari 3 hal. Tiga kondisi, salah satunya kondisi orang yang tertidur sampai dia bangun. Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.